Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, khususipun tumateng sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kawula hormati. Alhamdulillah, kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengawasan hikam menika. Mandar muga dadosa pengawasan engkang wonten manfaate kangge kula so panjenengan sedaya, baik wonten alam dunya utawi wonten teng alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun peringataken bahwasanya datangnya sebab-sebab yang menjadikan kita ini terlihat sebagai orang yang sangat butuhnya datang Allah, kaya dene tekone penyakit, tekone rasa luwe, tekone ngelak, adem panas, itu semuanya adalah mengingatkan kepada kula kali panjenengan sedaya. Justru orang yang tidak pernah terkena penyakit, tiang sing ndak tahu loro, tiang sing ndak tahu melarat, niku ake-ake dadi wong ahli neraka. Ake-ake biasane ngoten. Napa? Ya polahe lali. Lali le awak itu sebetulnya adalah seorang hamba yang mestinya dia butuh datang Gusti Allah. Dia harus beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Milo, monggo kita lanjutaken. Qala ba'duhum, dawu sapa setengah ulama, innama hamala fir'auna, angin pastine ngelemaken fir'auna ing atase fir'aun, ala qaulihi ing atase pengucape fir'aun, ana rabbukumul a'la, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh, al a'la kang luweh luhur, apa sing ngarahaken tulul afiyati suwene waras, wal ghina lan suki lubtha arba'i mi'ati sanatin, ing dalem sak dawane, ing dalem sak menengi zaman 400,000 taun. Lubtha mawon mboten katik labisa kang netepi sapa fir'aun arba'a mi'ati sanatin, mboten ngoten. Lubtha arba'i mi'ati sanatin, ing dalem sak tetepi zaman 400 taun. Lam yatasodda, ora tau ngelu sapa fir'aun, sapa apa suhu endase fir'aun, wala ummalan ora tau warang. Humma niku dimabniaken majhul, humma artine den panasaken, ngoten. Cuma nek mriki wala ummalan ora tau loro panas apa jismuhu awake fir'aun, walam yadrib lan ora tau mili alaihi ing atase fir'aun apa irkun, arokun apa keringet. Krongoten fada'a mongko ngaku-ngaku sapa fir'aun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Fir'aun niki isoe muni ana rabbukumul a'la. Lha niki fir'aun niku sampai kuat muni aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Apa kok iso muni Tuhanmu yang paling besar? Karena Fir'aun niku suwe warase, suwe sugini, kira-kira zaman 400 tahun. Fir'aun niku mboten tau ngelu, ndak tau warang, ndak tau keringetan. Sehat terus awake Fir'aun niku selama 400 tahun. Krono kesuwen kene waras, waras tok, sugeto. Segala sesuatu yang dia inginkan selalu tercapai dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, niku segala keinginannya selalu terpenuhi. Lukrono segala keinginannya selalu terpenuhi, sampai-sampai dia niku ngomong ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nek teng kitab-kitab niku kan pancene diceritakan kan mergane Fir'aun niku ngaku pangeran sing paling dukur, soalnya Fir'aun niku gawe patung cilik-cilik. patung cilik-cilik ngoten disekek ana ndek cara sakniki pioroe utawa ndek grejone. Wong dikongkon nyembah niku. Kabeh patung niku cilik-cilik lan kabeh niku sing paling gede namung Fir'aun. Dadi akhire Fir'aun muni ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu sing paling gede. Dadi hanya karena kesehatan, karena kekayaan, krono pangkat yang dimiliki oleh Fir'aun terlalu lama, ini menjadikan Fir'aun niku ngaku dadi pangeran. Nah kula mbek sampean lek ndak melarat hati-hati ojo sampai sampean dadi dulure Fir'aun. Lek sampean iku sehat ojo sampai ngaku-ngaku sampean iki dadi dulure Fir'aun. Hanya karena kesehatannya, hanya karena kekayaannya, iso-iso sampean iki ngaku dadi bolone Fir'aun. Lho lek wis ngaku dadi bolone Fir'aun yo nun sewu murtad. Maknane lek panjenengan dalam keadaan kaya, mari kita menoleh pada kawan-kawan kita yang tidak punya. Akhirnya kita bisa bersyukur datang Gusti Allah. Kalau kita dalam keadaan sehat, maka kita harus menoleh datang konco-konco kula panjenengan sedaya sing loro. Lek pun noleh nang konco sing loro, niki biasane kula ambek sampean malih syukur datang Allah. Alhamdulillah awakku iki waras. Delok konco kuwi kok loro. Dadi malih syukur, mboten malih koyok Fir'aun sing ngaku ana rabbukumul a'la ngoten mboten. Fada'a mongko ngaku-ngaku sapa Fir'aun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Nah ngoten. Dadi walau akhadzathu ari kalane lamono ngalap hu ing Fir'aun asyaqiqatu apa loro separo nisira sira asyaqiqatu apa loro separo nisira ndase ngelu separo mawon saatan ing dalam jam ing dalam saat wahidatan kang siji awil malilatu utawa rasa bosen kula yaumin ing dalam saben-saben dino lasagola moko yaktine nungkulaken hu ing Fir'aun apa dalika mungkun-mungkun al-madhkur minasyaqiqah awil malilah nungkulaken anda warububiyati saking ngaku-ngaku dadi pangeran kok ande kata Fir'aun iki dikei loro mawon telung dino nek kira ngaku-ngaku dadi pangeran pun krono ndak tahu loro ndak tahu melarat ndak tahu sengsara zaman 400 tahun akhirnya Fir'aun niku ngaku dadi pangeran masih sak niki rasane kok ana wong waras terus dadi pejabat terus sampai 100 tahun yang ngono masih ndak ngaku dadi pangeran niku wong kate koyo diputek gulune kabeh ya untung sak niki niki jabatan niku mek 5 tahun dadi ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi hati kita bahwa kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Kula mbek sampean dihormati wong ya kita hanya ketika punya jabatan. Kita disegani orang hanya ketika menjadi orang kaya. Kekayaannya habis maka orang pun tidak akan menghargai kita. Niku untunge kula mbek sampean dikei kenikmatan enggak terlalu lama. Sangat untung. Sangat ecom pun. Tidak enak terus malah berbahaya. Tapi mboten enak terus ya rodok sengsorong ya. Susah. Wahada utawi ikilah. Wahada utawi ikilah iddi'a ur-rububiyah. Utau hamlu Fir'aun iddi'a ur-rububiyati litulil afiyati wal hina wahada utaiki al-madhkur min iddi'a'i rububiyah rububiyati litulil afiyati wal hina iku fi haqi ghalibin nas yang dalam haqi akeh-akeh menungso akeh-akeh menungso ini kuotan lewis lali lewis enak lali nang koncone. Kule ndak enak baru eling nang koncone. Lek wis omahe mapan, ndak eling nang koncone. Lek wis mulai mudun jabatane ndak pati ana sing reken baru gati nang koncone iku biasa menungso ngoten. Wa illa lamun ora ghalibunas fal arifuna. Mongko utawi kang wong, mongko utawi pira-pira kang makrifat maring Allah, iku la yufarikuhum ora misai hum ing arifun. Apa musyahadatu fakrihim nyakseni ing kefakirane arifun azati kang bangsa azat dadi lek mboten cara ghalib mboten maka manusia-manusia yang makrifat kepada Allah itu tidak pernah merasa terpisahkan dari kesadarannya bahwa mereka itu betul-betul fakir niku jenenge wong makrifat sugi yo dhek tetep ngrasa fakir pangkato dhek tetep ngrasa dadi wong larat padha-padha karo wong liya. Dia tetap punya perasaan dia adalah orang yang sengsara, yang kaya adalah Allah. Ikut yang al-arifun. Artine duduk berarti wong sugih ngrasa melarat terus ndak gelem sedekah, ngoten mboten. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia kaya. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia orang yang sehat, orang yang kuat. Perasaannya tidak merasa bangga karena dia orang yang punya jabatan. Mboten, duwe jabatan, dadi wong biasa, wong sugih, dadi wong melarat, dadi wong sehat, dadi wong loro, ini tetap mereka itu merasa butuh datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Krono butuh datang pertolongan Allah, ya nang wong ge apik, nang wong liya ge gati, nang wong liya ya sopan, nang wong liya ge grapya. Krono apa? Krono dhewe merasa selalu membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah, yang mana pertolongan saking ngarsane Gusti Allah niku bisa dicapai di antaranya dengan cara beramal bakti yang baik. Itu tidak moro, ngejlok, mendukur, ngoten uripe mboten. Diapi-api terus. Bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Di alam uang, iyo pancet ndak gedendas. Lanang uang sing alam ngeapi. Dicacat uang, iyo ndak loro ati. Lan ndak pegel nang sing nyacat. Ini ku jenengi uang makrifat. Sampai wonten tiang, dicacat ngamuk, lek dipuji, ndak si gede, ini ku dereng makrifat jenengi. Dipisui ngamuk, lek di alam dijeluk ustaz, dijeluk kiai, dijeluk nopo mawon sing mulio-mulio, dihormati, malah seneng. Niku jenengi durung makrifat, nang Gusti Allah. Lek dia makrifat kepada Allah, la yufarikuhum musyahadatu fakrihim, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh perasaan fakirnya yang berupa fakir azati, yang berupa butuh azati, tidak bisa dihilangkan dari tubuh kita. Niku jenenge tiyang al-arifun. Kama kaya keterangan sayakti kang bakal teko apa ma bi qaulihi ing dalem dawuhe ke musannif al-arifu utawi wong kang makrifat kelawan Allah la yazulu iku ora ilang-ilang apa itiraruhu sifat butune arif ila akhirih. Dadi wong niku le makrifat nang Gusti Allah, sifat butuhnya nang Allah niku ndak tahu hilang. Sampai kapan saya tetap seperti ini? Ya Allah, masih sugih Allah. Mandarmu ki sugo kula sugih kula niki mboten dadi sugih sing nyebabno kula maksiat datang panjenengan Gusti. Ndak duwe nggih ngoten ya Allah. Kula sakniki mboten gadah napa-napa, mandarmu kula mboten gadah niki ndadosaken kula dados tiyang sing tambah suwe, tambah cakang ibadahe. Dadi wong waras iki wonten ya Allah, awak niki waras. Awak kula niki sehat, semoga sisa-sisa tenaga kesehatan saya ini bisa saya pergunakan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Kula dikai ilmu datang panjenengan Gusti, mandan muka ilmu sing wonten di utak kula niki dadi ilmu yang betul-betul bisa menjadikan orang lain bahagia, bisa menjadikan manfaat kepada diri kita dan orang lain mulai di dunia sampai di alam akhirat. Jadi dalam posisi nopo mawon, dia tetap merasa fakir, dia tetap merasa butuh datang ngarsane Gusti Allah. Nuwatan nanti hilang, laya zulu itiraruhu. Jadi faha ula'i mongko utai mengkono-mengkono al-arifun, iku layah tajuna ora butuh sopo al-arifun ilamu zakirin, maring anane barang kang ngilingaken. Zakaro yuzakiro tazkiron fahuwa muzakirun isim fa'il. Di wong lek pun makrifat niku ndak butuh pengeling saking Gusti Allah ten. Dikeki loro ndak dianggep pengeling, wong wis awake eling ben dino. Dikeki sehat ya tetep eling. Niku al-arifun. Sebab sehat kali sakit sami. Sugih ake duwe ambek ndak duwe ya padha. Lu sing butuh peringatan niku adalah orang yang ketika dia kaya, ketika dia sehat, maka ittiror atau sifat kebutuhannya kepada Allah yang merupakan kebutuhan yang pasti wonten di awak kula panjenengan itu tertutupi karena kekayaannya, karena kesehatannya. Lu wong ngoten niku sing butuh datang pekeling. Loro berarti pekeling, melarat berarti pekeling. Lek wis wong makrifat mboten lah kan pekeling pun. Loro ambek dak duwe, sugi ambek sehat, podo kabeh pun tidak ada bedanya sama sekali. Wa innama yusallitu angin pasti ning wasaaken Allahu sapa Gusti Allah alaihim ing atasi al-arifun. Hadihil asbaba ing ikila piro-piro sebab Al-Qahriyata kang bongso kesereng. Apa perlu nih? Lu kok ono uang wis api, ndak tahu ngersulo. Kenikmatannya Allah selalu digunakan pada jalan yang tepat sasarannya, sesuai dengan ridho dan perintahnya Allah. Kok sih kena coba loro? Ono kiai, kok sih kena coba kelaran? Kok sih kena coba dagangannya rugi? Kok sih kena coba ndak duwe? Kan wonten kadang-kadang kiai, ustad, wong-wong apik niku uripe ndak duwe. Kok sih kena coba napa? Litadhharo terapun supaya pertelo alaihim ingatasi al-arifun apa alamatus sidqi tondo-tondone kejujuran tondo-tondone ketemanan fil ubudiyati ing dalam sifat dadi kaulo. Jadi kadang-kadang masih kiai dikei loro nang Gusti Allah, masih ustad kadang-kadang nang Gusti Allah nggih dikei bangkrut dagangane. Apa kersane ketok tanda-tandane sidqil ubudiyah ngaku dadi kaulo temen iku jane ketok. Lagi lho lek wong dadi kiai, iki lho lek wong akeh ilmune, iki lho lek wong makrifat nang Gusti Allah, iki lho lek wong ngerti, masih dikei coba ndak nemen oleh bingung. Masih dikei loro ndak nemen oleh ngersula. Masih kailangan donya akeh tenang-tenang ae. Iki tandane wong ndek dodone pun ana isine. Isine isi napa? Isi makrifat dateng ngarsane Gusti Allah. Lho, tanda-tanda ini biar kelihatan saja dikekno nang Allah Subhanahu wa taala. Al asbabul qahriyah niku diparingaken. Sebab napa kok ngoten nggih id la yaziduhum. Lho niki yaziduhum krana ora nambahi hum ing al arifin. Al bala'u apa balak illa ta'allukon angin ing kumantung bi rabbihim kelawan pangerane al arifin wa ta'atan lan ing taat lahum maring arifin wa ruju'an lan ing bali ilaihi maring arifin. Lho niki. Dadi masyo kiai, masyo wong sing wis makrifat nang Gusti Allah kadang-kadang niku dikei al-asbabul qahriyah. Dikei sebab-sebab yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang melihat, memperlihatkan sifat itirornya. Ditampakkan sebab-sebab yang mereka itu sebetulnya tidak mau atau terpaksa. Niku tujuannya adalah untuk menampakkan sidqil ubudiyah. Kok bisa ngoten nggih? Krono lek tiang pun makrifat datang Gusti Allah, kesadaran niku sampun wonten. Sadar bahwa kita betul-betul butuh datang Gusti Allah. Kok dikei mawon? Yo cek ni tambah sadar. Wong wis apik nang Gusti Allah kok sik dikei ndak duwe mawon? Iya biar mereka tambah sadar. Jadi maknanya balak yang mereka terima itu malah menambah mereka itu makin kantil nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan menambah ketaatan dateng ngarsane Gusti Allah. Niku lek wong apik. Wong sehat mawon penggaweane maca Quran, maca selawat, ndak metu-metu ana omahe. Apa maning lara, tambah gedhutur ana omahe ndak nyingkri-nyingkri. Sing dicekel tasbih. Katene metu kuatir salah nang tangga, katene jagongan ana ndek gerdu kuatir iso dadi rasan-rasan. Kate kumpul-kumpul ambek wong ngati-ngati dateng kaeleane wong liya. Dadi ditambahi loro ya tambah ndak metu-metu. Tambah mepet nang Allah Subhanahu wa taala. Lha niku mergani hanya dikatakan menambah saja. Kalau kita bukan, lek kula ambek sampean ya supaya dadi wong sing iling nang Gusti Allah. Sifat lupanya itu biar hilang, jadinya ingat. Sifat sombongnya biar hilang, jadinya kita menjadi orang yang merasa asor. Warujuan ilaihi lan malih dadi tambah baliin nang Gusti Allah. Salah sik warase sik sugine ya wis bali nang Gusti Allah. Alhamdulillah awak iki nang Gusti Allah dipun paringi suge. Ana wong njaluk sumbangan kangge masjid ya tak kei. Ana wong njaluk sumbangan kangge madrasah ya tak kei. Ana wong njaluk sumbangan kangge amal-amal baik juga saya beri. Kok nang Allah dikei bangkrut? Alhamdulillah aku masih nang Allah dikei bangkrut. Kalau wingi aku wis tuwa ibadah saiki ana karen-karene ana wong njaluk tak kei maning. Ndak kapek kapok ngoten lho manani wong sing apik niku Pak. Kenek obalak koyok nopo tidak pernah jerih. Mboten putus asa, gampangane terang sak niki tahan banting nang coba. Dikei waras, yo alhamdulillah, dikei coba, yo alhamdulillah, dikei sugih. Alhamdulillah dikei melarat yo alhamdulillah niku jenenge tahan banting. Tahan banting ngeten niki adalah sifatnya orang yang maksiat, yang makrifat, bukan maksiat. makrifat dateng ngarsani Gusti Allah mboten mudah putus asa. Mila kula kali panjenengan mandar muka nang Allah Subhanahu wa taala didadekno tiyang ingkang sadar akan takdirnya Allah, didadekno wong sing sadar akan datangnya balak, datangnya nikmat, datangnya musibah, datangnya keenaan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat ngeten iki perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, ojo ngersuluan pe anak. Masih dicoba ya apa tetep kuat pe an. Diseneni ojo ngambul, dikenekno ojo ngambul. Kadang-kadang wonten alarin, lha diseneni masyaallah jangget ngambul, ojo ngambul. Wong diseneni kok ngambul. Lek diseneni ku tambah nglibet to, lho niku sing ngene niku malah seneng. Lek sing diseneni ku malah ngeto, sing ngene niku rasa-rasa nyeluk. Ngene arek iki ngoten. Waliyak suro landra pun ake. Lho niki sing paling penting malah. Apa sawabuhum ganjarane al-arifin. Salawis ake ganjarane malah ditambah ake. Malah wonten setunggali dongeng. Wonten tiang. Wonten kalih malaikat. Yang satu ditugaskan untuk ke barat. Yang satu ditugaskan untuk ke timur. Barang sing ngulon niku kepetuk datang tiang. Tiang miskin. Nemen oleh miskin. Singkatnya dipangan. Boten wonten. Ojo bapak singkatnya dipangan meneh. Sing dipangan sak niki niki boten wonten. Yang akan dimakan hari ini enggak ada. Tapi tiangnya enggak santai mawon. Katik loro pisan wonge. Loro. Lundik mriku wonten lengo kok cara sak niki lengo keltik karisak silite botol. Titik ngoten keltike. Singkate digoreng mboten wonten, singkate didang digawe sego mboten wonten, ana karene keltik titik. Lho niki justru nang malaikat niku keltik sing kari titik lan wonge loro niku diputano. Duar entek gulung kuming tak kena digawe goreng punan. Lugur nang lemah dadi minyake dadi kotor. Dadi malaikat sing siji niku ndak trimo, ya apa sampean niku? Wong mukmin niku basala wis ndak duwe. Singkate dipangan dak anu ana karen-karene minyak sak siliti botol sampean kutano pisan. Ya apa karepe sampean iki? Ya napa jawab malaikat niku? Iki ngono perintahe Gusti Allah. Artine uang iki kenikmatane ana ndek donya tak entekno blas wis. Tak lok loro. Salah loro donyane entek singkate dipangan saiki ndak anu kari lengo keltik tok sak siliti botol. Iku dikutano nang malaikat kan mergane nang Allah dikutano. Cek ni uang iki segala kebaikannya diterima. Kok coro onok dosa kuabe dosane cek disepuro. Ditutuk neblek kenikmatan ini dintek nang Gusti Allah nang dunya. Mantun ngoten tiang niku mati. Dadi mati dek ini ku amaliake dunya mboten wonten. Lu wong ngeten iki mlebu swarga dhisik pak. Dadi katene mati niku minyak isik ditumblek nang malaikat. Cek ni apa entek belas wis. Ya napa carane ngentekno ya mbok ditembak kucing, ya mbok kesenggol napa, ya mbok kena lindu. Sampai malaikat sitok niku karepe dak tego. Tapi duduk urusan iku, iki ngono perintahe Gusti Allah. Cekne mesti san entek wis kenikmatane ana ndek donya, engko akhire kenikmatan akan dikabehno wonten ndek swargane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, itulah caranya Allah memperlakukan pada hamba-hambanya yang soleh, memperlakukan pada hamba-hambanya yang dicintainya. Wa ta'zuma manzilatuhum lan drapun agung apa manzilatuhum pangkate arifin indallahi ta'ala ono ing dalem ngarsane Allah ta'ala kok iso agung nggih bima kelawan barang yadharu kang bertelo poma alaihim ing atase arifin minar ridho bayane saking ridho anillahi saking Allah wa taslimi lan pasrah ilahi maring Gusti Allah. Lah wong niku lek wis pancene dadi wong makrifat nang Gusti Allah nikmate dintekno. Donya ndak duwe. Salah ngono sik dicoba nang Gusti Allah. Dicoba gatel-gatel sampai sak awak niki gatel-gatel kabeh. Apa perlu niku dikotenaken? Jarine lek wong api itu menjadi kekasih Allah. Tapi kenyataannya di omahe ku ono wong ahli ibadah kok melarat uripe. Montor ndak duwe, omahe gedhek. Salah omahe gedhek tonggo ndano sing arep gudike sak awak gatelen. Dicapuk tel-getel sabodan sakek kabi ada ring andhek. Sampai auluk salam nyekal nyapa lek tak nyapa. Nyopo mawon ndak nyopo. Padahal niku wong api. Kok iso ngono nggih. Cek tambah akeh ganjarane. Cek tambah dukur pangkate ana ndek ngarsane Gusti Allah. Kan mergane ndek donya dibersekno blas ditentekno blas nang Allah, ndak dikai blas. Habis total semuanya. Nah besok lek wis ana ndek swarga dikekno kabeh nang Allah Subhanahu wa taala. Lah lek wis wong niku wis makrifat nang Gusti Allah, salah sik melarat, dikeki loro, dikeki coba. Mboten kadek ngersula. Lah lek kelas iku lho mek sampean kan mboten kena coba titi waduh, wadul ngalor ngidul, kabeh wong ngerti kabeh. Ya apa katene wadul? Wong iku kabeh wis ana takdir Gusti Allah. Mulai zaman sik sampean durung lahir, Allah wis mesti sampean dadi wong koyok ngoten. Ojo kuatir, wis dijamin nang Gusti Allah sak karepe. Niku lek tiyang makrifat datang Gusti Allah, datangnya kenikmatan tidak menjadikan dia orang yang terlalu gembira akhirnya lupa daratan. Datangnya bala tidak menjadikan dia orang yang ngersula putus asa, akhire ngalor ngidul sambatan terus. Jenenge uang ndak nrimo karo takdir Gusti Allah. Mboten-mboten. Jadi oleh balak tetap dijadikan cambuk untuk menjadi orang yang beribadah datang Gusti Allah. Jadi wong suki, ya kesukian ya dikai ibadah datang Gusti Allah. Jadi kok corot yang saat ini maju mundur podo kena. Hari ini film di TV ini kalau maju mundur kena. Maju dek ya dikai ibadah, bunga ya dikai ibadah, susah ya dikai ibadah. Suki ya dikai ibadah, melarat ya dikai ibadah. Seneng digawe ibadah, kenek balak ya digawe ibadah, niat ibadah ya wis. Tak kesel-kesel. Lek diniati coba, diniati anu ngersula nang ati. Waduh, wong barangan menungso sampean jagakno koyo ngoten, babano kono, Bun. Kabeh niku diniati ibadah. Dadi maju sampean oleh ganjaran, mundur nggih sampean oleh ganjaran. Dadi semua waktu, semua kesempatan yang kita miliki selalu tergunakan penuh dengan yang namanya ibadah. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ridho, pasrah wis sejadi pangeran. Ya perkara usaha nggih tetep usaha lho Pak nggih. Yang nyambut gawe kutu, mbuh dodolan bakso, mbuh mancal becak, mbuh nyopir, mbuh dadi pegawai negeri, mbuh dadi polisi. Ya. Tapi kok umpama di tengah-tengah Anda kehidupan Anda itu ada cobaan yang berat lho niki. Niki perlu kula mek sampean niki. Sadarlah bahwa cobaan itu datangnya sebetulnya hanya untuk memperingati kita saja. Supaya kita niku ingat. Okay? Ingat bahwa kita selalu membutuhkan nikmat. Selalu membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muga napa ingkang dalem aturake saged dados tombone ati kula panjenengan. Saengga kula dados kula kali panjenengan dados tiyang ingkang sae bidini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.